Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, qawluhu sallallahu alaihi wasallama. Berkata Al-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, yang masih dalam pembahasan hadis yang ke-6. Kemudian ya, di sini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karra'i yar'a hawlal hima yushiku an yarta'a fihi, seperti penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan, maka ditakutkan nanti ternaknya akan memasuki kawasan tersebut. Ala wa inna likulli malikin himan. Ya, ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah, ya sesungguhnya larangan Allah adalah perkara-perkara yang Allah larang. Hadza mathalun darabahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama liman waqa'a fisyubuhati. Ya, ini merupakan permisalan, perumpamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seseorang yang jatuh ke dalam perkara syubuhat. Wa annahu yaqrubu wuqu'uhu fil haramil mahdhi. Ya, wa annahu yaqrubu wuqu'uhu fil haramil mahdhi, bahwa dia ya hampir ya terjerumus ke dalam perkara yang murni haram. Faja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mathalal muharramati kal himal ladzi tahmihi al-muluku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan perumpamaan yang mengenai hal-hal yang diharamkan, ya seperti kawasan yang terlarang yang dilindungi oleh atau dilarang oleh para raja. Wa yamna'una ghairahum min qurbanihi, ya mereka melarang orang, ya mereka melarang orang selain mereka, yaitu selain para pemimpin, untuk mendekatinya. Wallahu jalla jalaluhu hama hadhil muharramati. Dan Allah jalla jalaluhu itu ya melarang hal-hal yang haram tersebut. Wa mana'a 'ibadahu min qurbanihi. Dan juga melarang para hamba Allah untuk mendekatinya. Wa ja'ala man yar'a hawlal hima jadiran bi an yadkhulal hima. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan atau mengumpamakan ya seorang penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan tersebut. Ya. Jadiran bi an yadkhulal hima. Ya, karena sangat mungkin nantinya hewan gembala tersebut akan masuk ke tanah yang terlarang tersebut. Ya, wa yarta'a fihi. Dan juga yang menggembala di dalamnya akhirnya. Fakadzalika man ta'addal halala. Demikian pula orang yang sudah melampaui batasan halal. Wa waqa'a fis syubuhati. Kemudian terjerumus ke dalam hal syubuhat. Fa innahu qad qarabal harama ghayatal muqarabati. Maka sungguh ia telah mendekati batasan haram dan benar-benar dekat dengannya. Fama akhlaqahu bi an yukhalitul haramal mahdha. Ya. Ya, maka betapa besarnya kemungkinan bahwa hal tersebut itu tercampur dengan hal yang murni haramnya. Wa yaqa'a fihi, dan terjerumus ke dalamnya. Wa fi hadza isyaratun ila, ya, di dalam hadis ini atau dalam penggalan ini itu terdapat isyarat annahu yanbaghi taba'udu 'anil muharramati. Ya, bahwa hendaknya, ya, hendaknya atau semestinya seseorang itu menjauhi hal-hal yang diharamkan. Wa an yaj'alal insanu bainahu wa bainaha hajizan. Dan seorang atau manusia itu membuat penghalang, ya, di antara dirinya dengan hal tersebut, ya, dari hal-hal yang diharamkan. Wa qad kharraja at-Tirmidzi wa Ibn Majah min haditsi Abdillah ibn Yazid. Ya, sungguh Imam At-Tirmidzi dan Ibn Majah itu meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Yazid. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. La yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin. Seorang hamba tidak akan sampai pada derajat takwa hatta yada'a ma la ba'sa bihi. Ya, sampai ia meninggalkan perkara yang diperbolehkan. Hadron mimma bihi ba'sun. Ya, supaya tidak terjerumus ke dalam perkara yang sebetulnya tidak diperbolehkan. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Min hadithi ya Atiyyata As-Sa'diyyi As-Sahabiyyi wa isnaduhu da'ifun. Dari hadis Atiyyah As-Sa'di yang beliau adalah sahabat, ya, dan sanadnya da'if. Qultu, ya, maka Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna beliau berkata, la'allal mu'allifa rahimahullahu innama dzakara anna hadzal haditsa min haditsi Abdillah ibn Yazid. Ya, barangkali penulis, ya rahimahullahu taala, bermaksud untuk menegaskan bahwa hadis ini berasal dari hadis Abdullah bin Yazid. Wa lam yaqul min haditsi Atiyyah as-Sa'di. Ya, beliau tidak berkata ini dari hadis Atiyyah As-Sa'di. Liyubayyina da'fal hadithi. Ya, untuk menjelaskan kelemahan dari hadis ini. Fa'abdullah ibn Yazid da'ifun. Ya, karena Abdullah bin Yazid adalah seorang perawi yang lemah. Bal qalal imamu Ahmadu. Ya, bahkan al-imam Ahmad beliau berkata, ahadithuhu maudu'atun. Ya, hadis-hadis dari Abdullah bin Yazid itu adalah hadis-hadis yang maudu', ya, palsu. Waqala al-Juzani, ya, waqala al-Juzajani berkata al-Juzajani, ahadithuhu munkaratun. Ya, hadis-hadisnya adalah hadis yang mungkar. Unzur mizanul i'tidal. Ya, kita dapat melihatnya pada kitab Mizanul I'tidal Lidz-Dzahabi karya Al-Imam Adz-Dzahabi. Wa amrun akharu, ya, dan perkara yang lain, huwa anna Abdullah ibn Yazid la dzikra lahu fil kutubis sittati. Ya, bahwa Abdullah bin Yazid itu tidak disebutkan sama sekali dalam kutubus sittah, yaitu 6 kitab hadis induk. Illa fi hadal hadithil wahidi. Melainkan hanya pada satu hadis ini saja. Ya, unzur tahdhibul kamal lil mizzi. Kita dapat melihatnya pada tahdhibul kamal lil mizzi. Wallahu a'lamu. Kita kembali ke atas. Qala al-Hasanu, ya al-Hasanu, ya beliau berkata, mazalatit taqwa bil muttaqin. Ketakwaan akan senantiasa ada pada orang-orang yang bertakwa. Hatta taraku katsiran minal halali. Sampai mereka meninggalkan banyak perkara yang halal. Ya, makhafatal harami atau mukhafatal harami, karena takut ya terjerumus ke dalam perkara yang haram, ya, atau makhafatal harami. Kita lanjutkan. Wa qala Sufyan bin Uyainah, dan Sufyan bin Uyainah beliau berkata, la yusibu abadun haqiqatal imani. Ya, seorang hamba itu tidak akan ya, mencapai hakikat keimanan. Hatta yaja'ala bainahu wa bainal harami hajizan minal halali. Ya, sampai ia membuat ya, batasan antara perkara yang haram dan halal untuk dirinya. Wa hatta yada'al ithma. Ya, sampai dia meninggalkan dosa. Wa ma tashabaha minhu. Ya, dan hal-hal yang samar atau syubhat darinya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ya, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh terdapat sekumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Jika sekumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Dan jika sekumpal daging itu rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah sekumpal daging itu adalah hati. Fihi isyaratun ila anna salaha harakatil abdi bijawarihihi wajtinabihi lil muharramati. Jadi dalam hadis ini itu terkandung isyarat bahwa ya baiknya ya pergerakan atau gerak-gerik seorang hamba dengan anggota badannya. Ya. Kemudian wajtinabihi lil muharramati, ya, dan seorang hamba itu dapat menjauhi perkara yang haram. Wattiqa'ahu lisyubuhati, atau maaf tadi, wajtinabahu lil muharramati, ya, dia menjauhi perkara yang haram. Wattiqa'ahu lisyubuhati, dan juga dia itu melindungi diri dari syubhat. Bihasabi solahi harokati qalbihi. Ini semua tergantung dari baiknya ya pergerakan hatinya. Fa in kana qalbuhu saliman laisa fihi illa mahabbatullahi. Apabila ya hatinya itu baik, ya hatinya itu selamat, dan di dalamnya hanya terisi dengan kecintaan kepada Allah. Wa mahabbatu ma yuhibbuhullahu, dan juga hanya terkandung apa-apa yang dicintai oleh Allah. Wa khasyatullahi, dan juga ketakutan kepada Allah. Wa khasyatul wuqu'i fi ma yakrahuhu, dan juga takut terjerumus kepada apa-apa yang Allah benci. Saluhat harakatul jawarihi kulliha, atau kulluha. Ya saluhat harakatul jawarihi kulluha. Ya maka akan baik pula ya pergerakan atau gerak-gerik dari seluruh tubuhnya. Wa nasya'a an dzalika ijtinabul muharramati kulliha. Ya, dan dia ya akan dapat menjauhi semua hal yang haram. Watawaqqi syubuhati hadron minal wuku'i fil muharramati, dan juga ya mencegah diri dari perkara syubuhat karena takut terjerumus ke dalam keharaman. Wa in kana al-qalbu fasidan, akan tetapi sebaliknya jika hati itu rusak. Qad istawla 'alaihi ittiba'u hawahu, ya sungguh telah dikuasai oleh hawa nafsunya. Wa talabu ma yuhibbuhu walau karihahullahu, dan terus memenuhi keinginan nafsunya walaupun hal itu merupakan hal yang dibenci oleh Allah. Fasadat harakatul jawarihi kulluha, ya maka akan buruklah ya rusaklah gerakan seluruh anggota badannya. Wan ba'athat ila kullil ma'asi, ya dan mendorongnya untuk melakukan semua jenis kemaksiatan. Wal mushtabihati, dan juga perkara yang samar syubuhat. Bihasabi hawal qalbi, ya sebagaimana atau tergantung kondisi keinginan hawa nafsunya. Wa la yanfa'u 'indallahi illal qalbus salimu, dan tidak akan bermanfaat di sisi Allah melainkan hanya hati yang bersih. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, hari di mana harta dan anak-anak itu laki-laki tidak akan berguna melainkan orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Fal qalbus salimu, ya maka yang dimaksud dengan hati yang bersih, huwas salimu minal afati wal makruhati kulliha, yaitu hati yang terbebas dari segala ya penyakit hati dan juga segala perkara yang dibenci oleh Allah. Wa hawal qalbul ladzi laisa fihi siwa mahabbatillahi wa ma yuhibbuhullahu, yaitu hati yang di dalamnya hanya ada kecintaan kepada Allah dan mencintai apa yang Allah cintai. Wa khasyatillahi wa khasyati ma yuba'idu minhu, dan juga takut kepada Allah dan juga takut terhadap hal-hal yang dapat membuatnya menjadi menjauh dari Allah. Fala salaha lil qulubi hatta tastaqirra fiha ma'rifatullahi, maka hati itu tidak akan menjadi bersih ya sampai ya ia terus ya terus-menerus mengenal Allah. Wa azamatuhu, ya, dan juga ya mengenal keagungannya. Wa mahabbatuhu, dan juga mencintainya. wa khasyatuhu, ya, dan juga merasa takut kepada Allah. Wa mahabatuhu, ya, dan merasa segan kepada Allah. Wa raja'uhu, ya, dan juga berharap kepada Allah. Wa tawakkulu 'alaihi, ya, dan bertawakal kepadanya. Wa tamtali'u min dzalika, ya, dan semua perasaan tersebut memenuhi hatinya. Wa hadza huwa haqiqatu tauhid, maka ini semua adalah hakikat dari tauhid. Wa huwa ma'na la ilaha illallah, dan inilah makna dari la ilaha illallah. Fala salaha lil qulubi hatta yakuna ilahu alladhi yata'lahuhu wa ta'rifuhu wa tuhibbuhu wa takhshahu huwallahu. Ya, maka tidak akan ada kebaikan di dalam hati sampai, ya, sesembahan yang dia sembah, kemudian juga yang dia kenal, yang dia cintai, dan yang ditakutinya, huwallahu, dia hanyalah Allah. Wahdahu la syarikalahu, ya, hanya Allah semata yang tidak memiliki sekutu baginya. Qala al-Hasanu, ya, dan al-Hasan beliau berkata, ma nadhartu bi basari, ya, tidaklah saya melihat dengan pandanganku. Wala nataqtu bilisani, dan tidaklah, ya, saya berbicara dengan lisanku. Wala batashtu biyadi, dan aku juga tidak memegang dengan tanganku. Wala nahadtu ala qadami, ya, dan aku tidak berdiri dengan kakiku. Hatta anzura ala ta'atin au ma'siyatin, ya, sampai aku mengetahui, ya, apakah perkara yang ingin aku lakukan itu merupakan ketaatan atau kemaksiatan. Fa in kanat ta'atan taqaddamtu, jika itu merupakan ketaatan maka aku akan melaksanakannya. Wa in kana ma'siyatan ta'akhkhartu, ya, akan tetapi jika hal tersebut adalah kemaksiatan maka aku akan mundur. Fahaula'il qawmu lamma saluhat qulubuhum, ya, maka ketika, ya, seluruh kaum, ya, kaum ini memiliki hati yang bersih. Falam yabqa fiha iradatun li ghairillahi, maka tidaklah akan tersisa di dalam hati mereka melainkan, ya, kehendak Allah. Ya, atau yang tersisa itu hanyalah kehendak kepada Allah. Ya. Saluhat jawarihuhum, sehingga tubuh mereka menjadi baik. Falam tataharrik, atau falam tataharrak illa lillahi jalla jalaluhu, dan tidak akan bergerak melainkan hanya untuk, ya, hanya untuk Allah jalla jalaluhu. Wa bima fihi ridahu, dan juga hanya akan bergerak untuk mengerjakan hal yang Allah ridhai. Wallahu a'lamu. Ya, demikian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.